نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khani fiddi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan kita terhadap syarah Al-Qa'id Al-Arba', yang dimana Al-Qa'id Al-Arba' ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan syarah yang kita baca adalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Setelah memberikan sedikit penjelasan mengenai tujuan menulis kitab atau tujuan-tujuan sang penulis dalam penulisan kitab ini, maka Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala melanjutkan, وَقَدْ قَدَّمَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْقَعِدِ الْأَرْبَعِ بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم. Dan beliau rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, telah memberikan pendahuluan untuk Al-Qa'id Al-Arba ini dengan suatu mukaddimah yang agung. Di dalamnya terdapat doa bagi para penuntut ilmu. Qala wa tanbihu ala ma sayaquluhu, dan juga terdapat tanbih, yaitu peringatan atau kemudian isyarat atas apa yang akan disampaikan oleh beliau dalam Al-Qa'id Al-Arba ini. Jadi setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini menjadi kebiasaan al-muallif memang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, berdoa untuk para talabatul ilm, berdoa untuk orang-orang yang membaca risalah yang beliau karang. Ini menunjukkan betapa beliau memiliki kasih sayang yang besar terhadap umat Islam ini, dan terlebih khusus kepada orang-orang yang merupakan penuntut ilmu syar'i yang betul-betul bersemangat dalam, yaitu mencari ilmu dan ingin mengenal agamanya lebih dalam. Kemudian setelah memberikan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa permintaan, kemudian Syekh juga memberikan tanbih, memberikan yaitu peringatan atau isyarat atas apa yang akan beliau sampaikan dalam Al-Qa'id Al-Arba ini, menyampaikan yaitu khulasahnya atau kesimpulannya. Qala haythu qala, di mana penulis berkata, as'alullah al-azim rabbal arshil karim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung Rabb, yaitu penguasa arsy yang mulia, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah, yaitu menolong, membela engkau di dunia dan di akhirat. Ini doa yang pertama. Kemudian masih dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan supaya Allah menjadikan engkau sebagai orang yang mubarak, berbarakah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan juga supaya Allah menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi bersyukur, diberi kenikmatan, diberi limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Qala wa idza ubtuliya sabar, dan apabila diuji bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan apabila berbuat dosa maka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina hadhihi tsalatsi hiya unwanus sa'adah, karena ketiga perkara ini, yaitu tiga perkara yang diminta oleh penulis kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada para pembaca dari risalah ini, ketiga perkara tersebut yaitu apa? Menjadikan kita sebagai orang yang apabila diberi bersyukur, ini pertama. Kemudian apabila diuji bersabar, yang kedua. Dan yang ketiga yaitu apabila berbuat dosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina hadhihi tsalats, pada ketiga perkara ini, hiya unwanus sa'adah, dialah tanda kebahagiaan. Dengan adanya ketiga perkara ini, ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu akan meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, qala hadhihi muqaddimatun 'azimah, ini adalah suatu pembukaan yang agung. Fiha du'a'un minasyekh rahimahullah, di dalamnya terdapat doa dari Syekh rahimahullah, likulli talibi ilmin, yang ada kepada seluruh penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatahu, yang dia mempelajari akidahnya. Yuridu bidzalikal haqqo, yang dia menginginkan dengannya al-haq, menginginkan dengan mempelajari akidahnya, menginginkan kebenaran, apa yang harus diyakini, apa yang betul-betul harus diimani, ingin menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga perkara-perkara yang lainnya yang harus diyakini. Qala wa yuridu bidzalika tajannuba ad-dhalali wasyirki, dan dia juga menginginkan dengannya, yaitu seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, menginginkan dengan mencari ilmu tentang akidah, ingin untuk menghindari kesesatan dan juga kesyirikan, merasa takut, merasa khawatir terjatuh kepada kesesatan dan kesyirikan, sehingga betul-betul ingin mencari tahu apa itu tauhid dan apa itu yang merupakan kebalikannya itu kesyirikan, apa itu sunnah dan juga apa yang merupakan kebalikannya yaitu bid'ah. Qala fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka dia itu seorang penuntut ilmu yang seperti ini keadaannya, mempelajari akidahnya, menginginkan dengannya kebenaran, ingin menjauh dari perkara-perkara batil berupa kesesatan dan kesyirikan. Orang yang seperti ini hariyun, pantas baginya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah kepadanya, yaitu menolongnya, mencintainya, ya, melindunginya, membantunya dan yang lain sebagainya. Dari mana wilayah? Di mana makna wilayah ini, atau kata wilayah ini adalah suatu kata yang bermakna luas, yang apabila kita mau mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia mungkin sangat sulit apabila dibahasakan dengan satu kata. Ya tawallahu Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah, nanti banyak mencintainya, menolongnya, membantunya, melindunginya, ya, memberikan taufik kepadanya dan yang lain sebagainya, ya. Bainahu hariyun بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. Maka talibul ilmi yang seperti ini dia pantas untuk Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menjaganya di dunia dan di akhirat. قال وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه. Maka bila Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah kepadanya di dunia dan di akhirat, maka tidak ada suatu jalan pun bagi al-makarih, perkara-perkara yang dibenci, untuk bisa sampai untuk bisa menimpa orang tadi. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya, melindunginya, mencintainya, maka tidak ada jalan atau kemudian tidak mungkin suatu keburukan, perkara yang dibenci, akan menimpa dirinya. Qala la fi dinihi wa la fi dunyahu, tidak dalam perkara agamanya dan tidak pula dalam perkara dunianya. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wilayah kepada orang tadi, dilindungi dan dijaga. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Surat Al-Baqarah ayat ke-257. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yang memberikan yaitu wilayahnya kepada orang-orang yang beriman, wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, adapun orang-orang yang kafir maka wali-wali mereka adalah para taghut. Segala sesuatu yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga jenis-jenis taghut yang lainnya. Dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, para taghut tadi justru mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, menyimpangkan mereka dari cahaya petunjuk kepada cahaya kesesatan, mengeluarkan mereka dan menjauhkan mereka dari cahaya tauhid, memasukkan mereka kepada kegelapan kesyirikan. Qala fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumat, maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayahnya kepada engkau, maka niscaya ia akan mengeluarkan engkau dari kegelapan-kegelapan, bukan hanya satu kegelapan, tapi kegelapan-kegelapan yang ada dengan berbagai macam jenisnya. Disebutkan diantaranya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dhulumatus syirki, yaitu kegelapan-kegelapan syirik, kesyirikan, wal kufri dan kekufuran, wasyukuki dan juga rasa ragu, rasa bimbang, yaitu dalam keimanan, supaya dijadikan kokoh keimanannya, tidak ada keraguan sama sekali terhadap perkara-perkara yang memang harus diimani. Qala wal ilhad, dan kegelapan al ilhad, yaitu diantaranya yaitu penyimpangan, dan diantaranya juga tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai adanya Rabb, dan macam-macam ilhad yang lainnya. Qala ila nuril iman, mengeluarkan dirinya dari kegelapan-kegelapan tersebut, ila nuril iman, kepada cahaya keimanan, wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan juga amalan salih. Betul-betul dijaga sehingga keadaannya tidak terjerumus kepada salah satu dari kegelapan-kegelapan tadi, justru keadaannya adalah selalu dalam keadaan memperkuat keimanannya atau menuntut ilmu yang bermanfaat baginya dan mengamalkan ilmu tadi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah amalannya, semakin bertambah keimanannya. Itu orang yang kemudian dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai, ditolong, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Qala dzalika bi anna Allah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala lainnya, surat Muhammad ayat 11, dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya, demikian dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah maula, penolong bagi orang-orang yang beriman, dan bahwasanya orang-orang yang kafir tidak ada maula bagi mereka, tidak ada yang kemudian memberikan pertolongan bagi mereka. Dan ketahuilah bahwasanya wilayah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah datang begitu saja, namun harus diraih, harus diusahakan dengan seseorang betul-betul bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan soleh, beramal dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa seseorang itu atau senantiasa hambaku, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepadaku dengan perkara-perkara nawafil, dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan, yaitu setelah melakukan kewajiban, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Dan disebutkan sebenarnya kalau sudah mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dalam pandangannya, dalam pendengarannya, tangannya dan kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu berada dalam keadaan ketaatan. Ini sedang membicarakan tentang wilayah, tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya kepada seorang hamba. Kenapa? Karena pada awal hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, man aada li waliyan faqad aadantuhu biharbin atau bil harbi, barang siapa yang kemudian memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan atasnya. Siapapun yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkannya dengan apa? Menyebutkan cara-cara yang dengan seorang dapat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama dengan melakukan kewajiban-kewajiban, kemudian dengan melakukan an-nawafil. Ini yang kemudian menjadikan seorang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mempelajari tarekat-tarekat sufi ya, yang justru mereka menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan akhir yang mereka ingin capai itu mencapai tahapan makrifat atau hakikat, yang kemudian justru meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan waliullah, bukan wali Allah Subhanahu wa taala, tapi wali syaitan, orang yang kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan waliullah, bukan waliullah. Adapun orang-orang yang betul-betul waliullah, betul-betul wali Allah, itu orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia mengerjakannya, dan larangan-larangannya pun dia tinggalkan. Maka ini wali Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang bertakwa. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, fa idza tawallaka Allah bi riayatihi, maka apabila Allah Subhanahu wa taala yaitu menolongmu dengan penjagaannya, wa bi taufiqihi, dan juga dengan taufiqnya, wa hidayatihi, dan juga dengan hidayahnya, fid dunya wa fil akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat, fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada, maka sungguh engkau akan merasakan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan setelahnya. Qala fid dunya yatawallaka bil hidayati wat tawfiqi. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menolongmu dengan memberikan hidayah dan taufik, wasairi 'alal manhajis salim, dan juga berjalan di atas manhaj yang salim, manhaj yang selamat dari penyimpangan. Manhaj yang betul-betul lurus, metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk wilayah Allah Subhanahu wa taala di dunia, betul-betul diberikan hidayah kepada agama yang benar, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia. Qala fil akhirah, dan di akhirat diberikan wilayah dengan apa? Ya tawallaka bi an yudkhilaka jannatahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah kepadamu, memberikan yaitu pertolongan dan kecintaannya kepadamu dengan memasukkan engkau ke dalam jannah, khalidan mukhalladan fiha, dalam keadaan abadi, kekal selamanya, dikekalkan di dalamnya, kekal dan dikekalkan di dalam jannah. La khawfun wala maradun wala syaqa'un wala kibarun wala makarih. Tidak ada rasa takut di jannah, tidak ada penyakit, tidak ada kesengsaraan, tidak ada yaitu usia tua, tidak mengalami kerentaan, wala makarih, dan juga tidak ada perkara-perkara yang dibenci di dalam hal jannah. Jadi ini orang-orang yang beriman diberikan wilayah di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan cara bukan diberikan kekayaan, bukan diluaskan hartanya, bukan diluaskan rezekinya, ya. Tapi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan yang lurus, ya, dan bersabar untuk menempuh jalan yang lurus tersebut. Inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di jannah baru wilayah Allah Subhanahu wa taala berupa melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada sang hamba, ya. Adapun di dunia, dunia ini negeri ibtila, ya, negeri yang penuh dengan cobaan, ya. Maka bentuk wilayahnya yaitu dengan ditolong, ditunjukkan jalan yang lurus, diberikan taufik untuk bersabar di atas cobaan-cobaan yang ada di dunia ini, di mana dunia ini adalah penuh dengan cobaan. Ya. Adapun di akhirat nanti baru dilimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang kemudian tidak ada perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang dapat menyusahkan atau menyulitkan seseorang, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sedih, tidak ada cobaan. Ya. Itu di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah dengan memasukkan seorang ke dalam al-jannah. Qala hadhihi wilayatullah li'abadihi al-mu'min fid dunya wal akhirah. Dan inilah wilayah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin, yang beriman di dunia dan akhirat. Ini doa yang pertama, Rasul atau al-muallif rahimahullahu taala mendoakan kita untuk menjadi wali Allah. Yang kita tentu berusaha untuk terus atau apa menjadi wali Allah, itu orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alam, dalam keadaan bersendirian ataupun kemudian dalam keadaan di hadapan manusia. Qala, dan juga muallif berkata setelahnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai orang yang berbarakah dimanapun engkau berada. Qala idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta fa hadza huwa ghayatul matalib. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mubarak, berbarakah dimanapun engkau berada, maka inilah tujuan yang paling tinggi, tujuan yang paling besar bagi seorang insan, menjadi seorang yang berbarakah. Yaj'alallahu al-barakata fi umrika. Allah Subhanahu wa taala menjadikan barakah bagimu dalam umurmu, umurnya panjang dan diisi dengan ketaatan-ketaatan. Inilah barakah. Di mana al-barakah? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa barakah itu hakikatul lafzah an al-barakata kathratul khair wa dawamuhu. Yang ditunjukkan oleh lafaz ini hakikatnya adalah bahwasanya barakah adalah banyaknya kebaikan dan juga terus-menerusnya adanya kebaikan tersebut. Itu namanya barakah. Terus-menerus adanya kebaikan, dan kebaikan tersebut bukan kebaikan yang sedikit namun kebaikan yang banyak. Itu barakah. Itu adalah barakah. Apabila seorang dijadikan berbarakah dalam umurnya, berarti umurnya panjang, kemudian amalannya yang dia lakukan dalam umur tersebut, dia mengisi umur yang panjang tadi dengan amalan-amalan soleh, dan dijauhkan dari amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari membuang-buang waktunya dengan perkara yang tidak bermanfaat. Qala wa yaj'alu al-barakata fi rizqika, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan barakah dalam rezekimu, menjadikan harta yang berbarakah, harta yang kemudian membawa kebaikan yang banyak, membawa kepada kesehatan, juga menghasilkan yaitu tenaga untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang juga mudah untuk mempelajari ilmu agama Allah, menjadikan seorang yaitu dibantu dan kemudian tercukupi ketika dia serius mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah barakah dalam hal rezeki, membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alul barakata fi 'ilmika, dan juga menjadikan barakah dalam ilmumu. Yaitu dengan kau mengamalkannya dan juga kau mendakwahkannya, menyebarkannya. Wa yaj'alul barakata fi 'amalik, dan juga menjadikan barakah dalam amalanmu, menjadikannya amalan yang diterima, menjadikan amalan yang ikhlas, betul-betul di atas syarat Islam yang benar, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah barakah Allah Subhanahu wa taala dalam amalan. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, dan menjadikan barakah bagimu di pada anak keturunanmu, menjadikan mereka anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, menjadikan mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmunya. Qala aina ma kunta tusahibuka al-barakah, dimanapun engkau berada maka engkau disertai dengan barakah. Aina ma tawajjahta, dan dimanapun engkau menuju, kemanapun engkau menuju, maka di situ ada barakah. Qala wa hadza khairun azim, dan inilah kebaikan yang besar. Wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang dijadikan seorang yang berbarakah dalam hartanya, dia mempergunakan amalan-amalan soleh, dalam ilmunya dia betul-betul beramal dengan ilmunya, tidak hanya menjadi sekedar wawasan saja yang dia berbangga-bangga kepada manusia dengannya, dan juga dalam anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan yang lain sebagainya, maka ini adalah kebaikan yang besar yang merupakan puncak dari tujuan seorang hamba, suatu puncak dari tujuan seorang hamba yang betul-betul jujur dalam keimanannya, ingin mencapai taraf seperti ini, menjadi orang yang berbarokah, menjadi orang yang berbarokah. Beda dengan orang yang kemudian dimanapun dia berada merusak, dimanapun dia berada amalannya jelek, akhlaknya jelek, maka ini adalah orang yang dicabut barokah dari dirinya. Demikian pula dilihat anak-anaknya pun, ya seperti dirinya juga, tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki ilmu agama, tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya juga, dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah betul-betul kesengsaraan bagi seorang hamba dicabut barokah dari dirinya. Ini doa dari al-muallif yang kedua. Kemudian doa selanjutnya, qala wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Berkata muallif, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai atau termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, khilaf alladhi idza utiya kafar atau kafara ni'mata wa batarha. Ya. Berkebalikan dengan orang yang apabila diberikan kenikmatan maka dia mengkufuri kenikmatan tersebut. Ya. Yaitu mengkufuri kenikmatan bisa jadi dengan lisan. Dia mengatakan bahwasanya ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak mengatakan yang seperti itu tapi mengatakan ini karena saya telah berusaha, ini karena saya pintar. Ya. Ataupun tidak mengatakannya, tapi dengan hatinya dia merasakan yang seperti itu, sombong, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkannya itu dikarenakan kemampuannya dalam mencari kenikmatan-kenikmatan tadi, sehingga dia merasa berhak untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Sombong dia mengkufuri kenikmatan dan tidak merasakan bahwa ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya. Ataupun dengan amalannya, dengan anggota badannya tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kufur nikmat. Wa bataraha, dan meremehkan kenikmatan tadi. Ya, ini kebalikan dari apa yang didoakan oleh al-muallif kepada diri kita. Ya. Orang yang apabila kemudian diberikan kenikmatan, dia kufur nikmat dan juga meremehkan kenikmatan tersebut. Qala fa inna katsiran minan nas, karena kebanyakan dari manusia, idza utun ni'mata kafaruha wa ankaruha. Apabila diberikan kenikmatan maka mereka mengkufurinya dan mengingkarinya. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillah, dan kemudian menggunakan kenikmatan tadi untuk selain perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa sarat sababan li syaqawatihim, maka kenikmatan tadi justru menjadi sebab kesengsaraan mereka. Yang seharusnya kenikmatan-kenikmatan tadi apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa hasil yang positif kepada dirinya, membawakan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, dan kemudian membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Namun dia justru mempergunakannya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membawanya kepada kesengsaraan. Qala amman syakara amma man yashkuru fa innallaha yaziduhu. Adapun orang yang bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan bagi dirinya dan menambahkan kenikmatan. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan, wa iz'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ketika Rabbmu menyatakan apabila kalian bersyukur niscaya kami akan, atau niscaya aku akan menambahkan bagi kalian, ya, kenikmatan-kenikmatan yang telah dilimpahkan. Maka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu bentuk usaha untuk mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tadi, dan suatu bentuk cara untuk menjadikan kenikmatan tadi tetap dimiliki dan ada pada seorang hamba. Jangan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, apabila seorang kufur tidak mau mengakui bahwasanya kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu akan membawa kepada kebinasaan dan juga hilangnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tadi. Qala rahimahullah, wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Karena Allah jalla wa ala menambah orang-orang kepada orang-orang yang bersyukur dari keutamaannya dan juga dari ihsannya, dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradta al-mazida min an-ni'ami fashkurillaha 'azza wa jalla. Maka apabila engkau ingin mendapatkan tambahan dari kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun itu. Ya, dalam perkara apapun itu. Apabila kita ingin mendapatkan tambahan kenikmatan, ya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta, ya, dalam hal anak keturunan, dalam hal ilmu, dalam hal amalan, ya. Ketika seorang kemudian misalnya beramal dengan amalan soleh, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan taufik untuk beramal dengan amalan yang soleh, walaupun sedikit, bersedekah misalnya, sedekahnya ya, apabila dilihat pada keumuman manusia mungkin sedikit, hanya 1.000 atau 2.000, namun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik tersebut. Dan dia tidak mau kemudian meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya, dibukakan amalan-amalan yang lainnya atau ditambah pula rezekinya sehingga dia bisa beramal dengan amalan yang lebih banyak lagi dengan hartanya tersebut. Ini sebagai contoh, kiaskan kepada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Diantaranya pula ilmu, ilmu agama ini. Apabila seorang kemudian menguasai ilmu agama, jangan kemudian seorang menjadi sombong dengannya. Jadi seorang menjadi bertambah rasa tawadhu'nya, rendah hatinya kepada manusia, ya, mengasihi manusia, ingin mengajak mereka untuk kemudian lebih mengetahui lagi tentang perkara agama, bukan kemudian merendahkan mereka. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ilmu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Qala wa idza aradta az-zawala an-ni'ami fakfurha. Apabila kamu menghendaki yang sebaliknya, yaitu hilangnya kenikmatan, ya, mudah caranya. Kufurlah kepada kenikmatan tadi, ingkari bahwasanya ini adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan cepat Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan tadi dari seorang hamba, ya. Nah, ini doa al-muallif rahimahullahu taala yang ketiga, dan masih ada doa selanjutnya di mana al-muallif meminta tiga perkara kepada diri kita, orang-orang yang membaca risalahnya ini. Insyaallah akan kita baca doa-doa tersebut pada kesempatan yang akan datang. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.